kasih rasa untuk bangsa kita. Kami adalah generasi yang penuh dengan mimpi tanpa batas. Let's go, go! Wajah dunia mendobrak sekali.